gitu. Terus pokoknya agama iki aja sampai la'allaka bakhi'un nafsakus. Apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri Anda sendiri. Terlalu semangat dakwah terus ngerusak awakmu, ngerusak keluargamu ora oleh. Nggih, Kanjeng Nabi dikandani Allah la'allaka bakhi'un nafsak. Niki Imam Suyuti nafsiri ekstrim qatiluha ghamman. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora ora napa ora ka ora kasih. Menawa tengene hadis-hadis malah Nabi ini munggah. Munggah teng gunung. Gunung pinggire Mekah Jabal Qubais. Munggah bareng tok dhuwur kepengin menjatuhkan diri. Bareng ngerasa nak bunuh diri dosa. Tapi terus delok kaume ngoten do murtad do macam-macam munggah meneh. Jibril turun nasihati la'allaka bakhi'un nafsak. Jadi Nabi ini juga susah tenan mikir. Yus akhirnya dikandani pangeran. Yus rausah mat, rausah mikir nganti doko. Yus angger mbok kandani gak nurut ya wis kandani yus, gak nurut ya wis. Mana akhirnya nak tirakat itu disunatno sangu. Jadi Nabi riyen nak nyepi teng Gua Hira nggih sangu. Aja kok tirakat ora sangu wis umat ora nurut. Kue neng gua gak mangan gak opo gak ngopi-ngopi malah loro, malah loro. Isrono, kabeh hadis soken rang, non Nabi pasti rakat itu sah, sang. Aku raro, tapi jelas rasa aku rokok, ora ono hadis. Nawong saiki kiai kiai bingung, terus aku rokok terlompat, moro gunung selamat terus rokok anjir dah. Wah, aku rano hadis, nak musuh gua rokok barang aku rano hadis. Nengku parah, nanti nopo. Tapi nak orang sanggup belas ya orang hadis ya. Nabi ini betul nopo sanggup pas nyepi ya betul sanggup. Tuko tuko nopo ya roh pokoknya sanggup. Jelas orang rokok ini cuma aleh nih beten beten rokok. Kopi mungkin tapi beten rokok. Nak kopi sih mungkin. Mungkin maksudnya ya orang mesti tapi mungkin. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhtatsin illa kanu anhu muridin. Wadkur ya Muhammad di kaumika maring kaum siro ithna daro buka nalikane ngajak sopo robuka pengiran siro Musa ing Musa Layla taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasya jara talan luwit serau sabuk pikir is pengiran is ngoten iku. Jadi kalau bulan balen ini matur ke umat paling selamat itu paling selamat namun umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umatnya Nabi itu yura repot-repot. Ke umat Nabi mulai cilik dilatih na Allah mukhalafatul bil hawadi. Sehingga misalnya ono cerita Nabi Musa iku ngerti wit ono geni ini. Terus sangka geni iku ono dawuh ini ana rabbuka fakhla na alai. Aku iki pangeran nemsa. Yo ora ono umat Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandani Allah mukhalafatul lil hawadis supaya enak umatnya Nabi barokai ulama barokai kiai ku penak mbok ana cerita saka Quran piyambak nak Musa roh pangeran rupa geni sing geni ku muni ini ana rabbuka fakhla na'alaik ya Musa ini ana rabbuka fa yo ora ngarah darani geni ku napa pangeran ya yes, pokoknya ngono pangeran tetep mukhalafatul lil hawadis. Sono cerita apa wae misale Kanjeng Nabi mikrot ning langit terus ketemu pangeran. Yo ora ana mate Nabi darani Allah ning langit. Allah ora buta langit, langit sing buta Allah. Mane jare Imam Ghazali. Pokoke mate Nabi ku paling selamat. Ana cerita nek Allah iku bersinggasana ning gone aras. Aras terus Allah bertahta ning kursi. Ya ora ono mate Nabi bayangno Allah lungo kursi. Mergo Imam Dawi Imam Ghazali umat Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurunge gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras mbek kursi sing bergantung ning gone kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet yo. Cara sing nyatet tak tanggali ben ketok nak wujude iku badal Adam nggih wujude iku badal Adam wujude sakwise ora. Mulane kabeh akidah ahli sunnah wal apa jenenge wonten dawuh wal arsu wal kursi summal kolamu kuwabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah, tapi Allah gawe nunjukno kudrohe. Terus wong kok ndelok kudrohe Allah lewat

sapi ini nak kon maju-maju, kon mundur. Apa terus ikan lumba-lumba ku pinter. Yo ora, wis pokoke manusa sing pinter iso ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut sing diinginkan. Lah Allah yo pinter, pokoke ngerti-ngerti Musa iku paham. Yo ora salah paham, yo siku yo ngono iku. Kok repot. Paham iki lho maksudku. Yo ngono kok ora paham dari Imam Musa. Wong dene ulama kok ngongkon wong ora paham. Paham itu maksudku. Yo pokoke ngono. Tapi kuncine sitok pokoke umat Kanjeng Nabi dilatih Allah iku laisa kamitslihi syai'un iku mukhalafatul lil hawa. Disempun niku cekel.